Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Fa ikhwani fiddin Wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala Pembahasan tentang Sifat-sifat Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-120. Sifat yang pertama telah kita bahas tadi, yaitu beliau adalah seorang ummah. Maknanya adalah imam, pemimpin yang meraih kepemimpinannya dengan sabar dan yakin. Demikian pula maknanya adalah qudwah, teladan, dan muallimun li khair, yang selalu mengajarkan kebaikan. Baik. Kita masuk pada sifat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan." Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam adalah seorang umat qanitan yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang kedua dari sifat-sifat yang Allah puji pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Tadi kita sudah sampaikan apa pelajaran yang bisa kita petik kalau Allah Subhanahu wa taala memuji seorang nabi. Ada berapa pelajaran? Ada dua. Yang pertama, yang pertama apa? Nah, ini pentingnya mencatat ya. Dalam menuntut ilmu perlu mencatat. Mencintai. Hah? Kewajiban mencintai nabi tersebut. Iya. Yang kedua? Apa? Meneladani. Tayyib, masyaallah, barakallahu fik. Kewajiban mencintai dan meneladani nabi tersebut. Baik. Kita masuk pada sifat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang qanit. Al-qanit itu maknanya adalah seorang yang selalu taat kepada Allah. Al-kunut dawamun ta'ah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dengan al-kunut adalah yang selalu taat. Sebelumnya dikatakan Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, maknanya adalah al-muti', yang taat kepada Allah. Inilah sifat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau selalu taat kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah tanpa membeda-bedakan mana yang mudah dan dianggap sulit, walaupun tidak ada ketentuan Allah yang sulit. Hanya saja seringkali hawa nafsu kita yang menganggapnya sulit. Beliau tidak membeda-bedakan mana yang sesuai dengan hawa nafsunya dan mana yang tidak sesuai. Mana yang disenangi orang dan mana yang tidak disenangi orang, beliau tidak peduli. Beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Iya. Jadi seorang yang taat kepada Allah, dia tidak peduli apakah manusia senang kepadanya karena dia taat kepada Allah, ataukah manusia tidak suka kepadanya karena ketaatannya itu. Dia tidak peduli. Karena dia tidak mencari keridhaan manusia. Yang dia kejar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah di antara cobaan sebagian orang yang kemudian membuat mereka tidak taat kepada Allah. Kenapa? Karena takut kepada manusia, segan kepada orang, atau bahkan malu menampakkan yang hak, menjalankan ketaatan. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Man ardan nasa bi sakhatillah wakkalahumullahu ilan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan menjadikan dia bergantung kepada manusia. Artinya Allah tidak akan menolongnya. Hanya karena takut kepada orang, segan, malu kepada manusia, dia kemudian tidak menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka Allah akan jadikan dia bergantung kepada manusia. Ya. Apalagi di hari-hari di mana seseorang menjalankan syariat dengan benar menjadi penampilan yang aneh, ya, yang asing, dianggap tampil beda, ya, dianggap nyeleneh oleh sebagian orang. Kenapa? Karena kebanyakan orang sudah jauh dari agama, kebanyakan orang sudah jauh dari sunnah, sehingga ketika ada seorang yang mengamalkan sunnah, mengamalkan sesuatu yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulnya, dianggap aneh, dianggap asing. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira. Bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan terasing. Ketika Islam datang dianggap aneh oleh umat manusia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kelak suatu hari akan kembali terasing. Maka fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh tersebut, dianggap asing. Kenapa? Karena mereka menjalankan syariat. Ya. Bukan karena mereka melakukan bid'ah. Bukan karena mereka melakukan maksiat. Dan maksiat sekalipun, bid'ah sekalipun, bahkan syirik, mungkin ketika pertama dilakukan akan dianggap aneh. Tapi kalau dibiarkan tidak ada yang menegur, lama-kelamaan menjadi biasa. Ya, lama-kelamaan menjadi biasa. Dulu, laki-laki dan perempuan, kalau berjalan bersama, apalagi sampai berdua-duaan, orang masih malu sekali. Ya. Tapi karena ada yang melakukannya, dan dibiarkan tidak ditegur, terus-menerus semakin banyak. Ya. Terus-menerus semakin banyak orang yang melakukannya, maka akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Waliyadzubillah. Dulu wanita-wanita pakaiannya masih mending, masih lumayan sopan. Ketika satu dua wanita membuka pakaiannya, terlihat auratnya, terus semakin terlihat, tidak ada yang mengingkari, malah semakin gencar, ya, kampanye mode-mode wanita yang membuka aurat, akhirnya menjadi biasa. Artinya, jangan terlalu takut mengamalkan sunnah. Mungkin awalnya orang melihat aneh. Kalau kita istiqamah, kita berpegang teguh dengan sunnah, kita tampil dengan penampilan sunnah, insyaAllah ta'ala, lama-lama akan dianggap biasa. Apalagi kalau kita menjalankan kewajiban kita untuk berdakwah, mengajak orang untuk mengamalkan sunnah, lama-lama semakin banyak orang mengamalkannya, maka jadi pemandangan yang biasa. Iya. Yeah. Jadi, demikianlah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli manusia senang ataupun tidak senang. Iya. Yeah. Tidak peduli. Tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yeah. Dan ketaatan yang dituntut di sini adalah dawamut ta'ah. Ketaatan yang dilakukan terus-menerus. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya beliau istiqamah. Terus-menerus dalam ketaatannya. Tidak taat sekarang, besok maksiat. Ya. Kemudian tobat, kemudian maksiat lagi. Dipermainkan ketaatannya kepada Allah. Tetapi terus-menerus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, terkadang amalan kita yang sedikit bisa jadi lebih baik kalau kita lakukan terus-menerus dibanding amalan yang banyak. Sekali kita lakukan, kita tinggalkan dalam waktu yang lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qall." sebaik-baik amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling dawam, yakni dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Inilah yang dituntut dari kita. Ketaatan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput kita. Dan itulah hakikat ibadah. Ibadah adalah taat kepada Allah. Itu hakikat ibadah. Sebagaimana ketika para ulama menjelaskan ini akhir. Makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ya. Diriwayatkan dari para sahabat, dari ulama mufassirin, "Ay li'amurahum wa anhahum." Maksudnya agar mereka beribadah kepada-Ku, yaitu aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Itulah namanya ketaatan. Taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda ay la yu'mar wa la yunha?" Apakah manusia mengira setelah dia diciptakan kemudian dia akan dibiarkan begitu saja? Maksudnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, dibiarkan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Maka manusia diciptakan untuk ibadah. Apa ibadah itu? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itulah namanya ketaatan. Taat kepada Allah artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itulah ibadah, itulah tujuan dan hikmah penciptaan kita di muka bumi ini. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam telah memberikan teladan kepada kita. Ketaatan itu terus-menerus beliau kerjakan. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Apa keyakinan yang dimaksud? Kematian, yakni sesuatu yang diyakini pasti datangnya. Disitulah batas kita beribadah kepada Allah. Disitulah batas kesabaran. Disitulah batas keistiqamahan. Sampai datang kepada kita kematian. Sebagaimana itu juga bisa menjadi batas diterimanya taubat seorang hamba. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah taubat itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika kematian telah datang kepada salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, "Saya taubat sekarang." Ya. Maka tidak ada lagi pintu taubat untuknya. Jadi kematian adalah batas akhir pintu taubat dan dia adalah perintah ibadah. Allah perintahkan kita sampai kepadanya, sampai kita berpisah dalam kehidupan dunia ini. Iya. Dan seorang yang tetap taat kepada Allah, bersabar dalam ketaatan, istiqamah dalam ketaatan, memang berat. Berat sekali. Iya. Karena hawa nafsu yang cenderung kepada kemaksiatan. Apalagi keyakinannya rapuh, cenderung kepada syubhat. Iya. Ditambah lagi dengan godaan-godaan dunia yang begitu besar. Ini diantara sebab-sebab yang memalingkan dari ketaatan. Maka perlu kesabaran, perlu keistiqamahan. Dan sekali lagi, saya tekankan itu semua akan semakin kuat dalam diri seseorang mengikuti kekuatan ilmu yang ada pada dirinya. Yeah. Demikian pula keikhlasan. Doa yang jujur kepada Allah. Permohonan dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. Bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Membaca kisah-kisah para ulama. Kisah-kisah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Itu semua akan membantu seseorang untuk istiqamah, sabar dalam ketaatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang terus-menerus taat dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan tiga perkataan. Yang pertama, jangan kamu takut. Yang kedua, jangan kamu bersedih. Dan yang ketiga, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Ini keutamaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang istiqamah. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, makna ayat ini adalah orang yang beribadah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah. Maksudnya dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu adalah dua syarat ketaatan. Dua syarat diterimanya ibadah. Tidak akan diterima ketaatan seseorang, tidak akan diterima ibadah seseorang kecuali memenuhi dua syarat ini. Jadi ketaatan yang dimaksud di sini bukan sembarang ketaatan, tetapi harus memenuhi dua syarat ini. Kapan tidak terpenuhi salah satu darinya, tidak diterima ketaatannya, percuma. Capek-capek dia ibadah, capek-capek dia menjalankan ketaatan, tetapi tertolak. Yang pertama, ikhlas. Semata-mata dia lakukan karena Allah. Dia luruskan niatnya, dia bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syirik, dari keinginan-keinginan yang lain selain mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kapan salah satu tidak terpenuhi, tidak diterima ketaatannya. Kalau dia istiqamah sampai akhir hayatnya, maka di akhir hayatnya Allah akan turunkan malaikat kepadanya. Ini makna ayat sebagaimana dijelaskan para ulama mufassirin. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Maksudnya itu akan terjadi di akhir hayatnya, di penghujung kehidupannya. Kalau dia menjalankan ketaatan dengan dua syarat ini, malaikat akan turun kepadanya. Untuk apa? Untuk menguatkan hatinya, untuk menyampaikan kabar gembira, untuk menghiburnya dari dua keadaan, rasa takut dan rasa sedih. Maka kata para malaikat, "Alla takhafu," janganlah kamu takut. Maksudnya kata para ulama, kamu tidak perlu takut dengan azab Allah karena Allah telah memberikan jaminan keamanan terhadapmu. Dimulai dari azab kubur dan seterusnya sampai pada azab neraka, Allah telah berikan jaminan keamanan karena kamu selalu taat kepadanya. Adapun makna jangan kamu bersedih adalah kamu tidak perlu khawatirkan dengan apa yang kamu tinggalkan. Keluargamu, hartamu, Allah yang akan menjaga mereka. Subhanallah. Saat orang-orang takut menghadapi kematian, ya, tidak ada satupun pemberani kecuali pasti merasa takut ketika mereka melihat kematian telah datang menjemputnya, yaitu kedatangan malaikat maut. Ya. Ketika dia sehat-sehat, dia boleh saja mengatakan, saya tidak takut mati. Ya. Tapi kalau dia sudah melihat malaikat, apalagi datang dengan wajah yang beringas, dan akan mencabut nyawanya sekeras-kerasnya, dan akan memukul dia, maka tidak ada satupun pemberani kecuali menjadi gentar, menjadi ciut nyalinya. Apalagi ketika dia melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Ya. Jadi, ketika orang-orang takut dalam kondisi seperti itu, orang yang istiqamah dalam ketaatan, Allah utus malaikat untuk mengatakan kepadanya, "Alla takhafu," jangan kamu takut. Demikian pula ketika banyak orang merasa khawatir, bagaimana dengan anak istri saya? Bagaimana dengan harta-harta saya kalau saya tinggalkan? Maka malaikat mengatakan kepada orang yang istiqamah, "Wala tahzanu." Kemudian malaikat memberikan kabar gembira, "Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Sehingga dengan begitu sakitnya sakaratul maut akan terlupakan. Ya. Karena dia sudah mendengarkan kalau dia mati berarti dia masuk surga. Ya, siapa yang gak mau masuk surga? Dan yang menghalangi kita masuk surga atau masuk neraka hanya kematian. Ya, hanya kematian yang menghalangi kita masuk surga atau masuk neraka. Sebab kuburan kita bisa jadi raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu jurang dari jurang neraka. Maka walaupun sakit sakaratul maut itu karena dia dijanjikan surga sehingga lupa ya dengan sakitnya tersebut. Ini keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang yang terus-menerus di dalam ketaatan sampai akhir hayatnya. Baik. Ini sifat yang kedua. Qanitan lillah. Senantiasa taat kepada Allah. Hanifan. Yang ketiga, beliau adalah seorang yang hanif. Dikatakan oleh para ulama, hanif itu maknanya adalah al-muqbil ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwah. Orang yang selalu menghadapkan ibadahnya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah, tidak menyekutukannya sedikit pun. Inilah sifat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Orang yang selalu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Inilah sifat yang dituntut dari setiap hamba kalau menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana telah kita bahas tadi dalam khutbah tentang pentingnya tauhid dan bahaya perbuatan syirik. Ya. Tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Tauhid adalah hak Allah tertinggi. Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka hanya beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Tauhid adalah misi dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan berbagai macam dalil yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid serta bahaya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka inilah sifat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang perlu kita teladani. Kemudian yang keempat, walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidaklah termasuk kaum musyrikin. Maksud ayat ini kata para ulama, yaitu beliau berlepas diri. Apa artinya berlepas diri? Artinya adalah membenci, memusuhi, memerangi, ya, dan meninggalkan dua perkara, perbuatan syirik itu dan para pelakunya. Itu maknanya. Beliau berlepas diri dari kaum musyrikin. Ya. Dan ini termasuk pengamalan tauhid. Bahkan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam perkara ini. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada pengikutnya, kepada umatnya. Allah perintahkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, yakni umatnya, untuk meneladani Nabi Ibrahim. Secara khusus Allah berpesan dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, yaitu tatkala mereka berkata kepada kaum mereka sendiri, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Berlepas diri. Tidak mau menyatu dengan kaum musyrikin. Dan membenci perbuatan syirik mereka. Tidak ada basa-basi dengan mereka. Ya. Tidak ada kecintaan kepada mereka. Kafarna bikum. Terang-terangan mereka mengatakan kami mengingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan, dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Perhatikan, tidak disembunyikan, tidak ditutup-tutupi perbedaan dan pengingkaran kita terhadap kekufuran dan kesyirikan, serta penampakan kebencian dan permusuhan kepada mereka. Bukannya malah berkasih sayang dengan mereka. Ini adalah salah satu prinsip di dalam akidah Islam, yaitu yang dikenal dengan istilah al-wala wal-bara. Wala, cinta. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, kepada kaum mukminin, kepada tauhid. Al-bara, sebaliknya, benci. Kepada siapa? Kepada kesyirikan, kekufuran, dan para pelakunya. Ya. Orang yang mengaku bertauhid, tetapi dia mencintai kaum musyrikin, ya, maka tauhidnya itu rusak. Bahkan dia bisa murtad keluar dari Islam. Makanya Allah menegaskan, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mencintai atau yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin, mustahil. Ya? Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus benci kepada musuh Allah dan Rasulnya. Siapa musuh Allah dan Rasulnya? Semua orang yang kafir kepada Allah, semua yang menyekutukannya. Ya. Bahkan, bisa jadi dia murtad karena hal tersebut. Ya. Dari sini ulama memberikan perincian bahwa bentuk kecintaan kepada orang kafir itu ada dua bentuk. Kalau seorang cinta kepada mereka karena mencintai kesyirikan yang mereka lakukan, maka dia murtad, keluar dari Islam. Tetapi kalau dia cinta kepada mereka karena dunia yang ada pada mereka, misalkan ya, karena dia jago main sepak bola, ya, siapa namanya? Messi. Kafir. Saya senang kepada dia. Kenapa? Karena dia jago main sepak bola. Ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kalau dia cinta kepada Messi karena agamanya, maka dia murtad kafir. Keluar dari Islam. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa saja di antara kalian yang cinta kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Artinya dia bukan bagian lagi dari kaum muslimin. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk tidak bertetangga dengan orang-orang kafir. Tidak tinggal bersama mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ana bari'un min muslim ya'ishu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Jadi harus membenci perbuatan syirik dan kaum musyrikin. Tetapi kebencian kita kepada mereka tidak menghalangi kita mendakwahi mereka atau berbuat baik dalam perkara duniawi atau melakukan jual beli dengan mereka. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bahkan terkadang dituntut kita menampakkan akhlak yang baik kepada mereka supaya mereka tertarik untuk masuk Islam. Iya. Demikian pula Allah mengabarkan kepada kita bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari kesyirikan dan menetapkan sesembahannya hanya satu saja. Sebagaimana firman Allah, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, perhatikan, dia berkata kepada bapaknya sendiri, dia tidak peduli. Betapapun dia menghormati bapaknya sebagai orang tuanya, betapapun dia mencintai bapaknya sebagai orang tuanya, tetapi dia tidak peduli. Dia katakan dengan terang-terangan kepada bapaknya dan kepada seluruh kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri, aku benci, aku memusuhi apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepada aku. Yeah. Inilah dua hal yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dalam ayat ini. Pertama, berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Yang kedua, menetapkan sesembahannya hanya satu, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna kalimat la ilaha illallah. Terkandung padanya dua rukun. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terdapat dalam kalimat la ilaha artinya menganggap salah, menganggap batil, menganggap tidak benar semua sesembahan selain Allah, dan penyembahnya adalah kafir, agama yang mengajarkannya adalah sesat. Kemudian rukun yang kedua adalah illallah, al-isbat, penetapan. Maksudnya adalah meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang pantas untuk disembah. Inilah sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berlepas diri dari perbuatan menyekutukan Allah dan para pelaku kesyirikan tersebut. Baik, itu sifat yang keempat. Sifat yang terakhir, yang kelima, syakiran li an'umih. Allah mengabarkan kepada kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang selalu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepadanya. Ya. Inilah sifat seorang mukmin, sifat seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mensyukuri kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan hakikat syukur itu sendiri juga kembali kepada ibadah. Orang yang bersyukur adalah yang beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah, selalu taat kepadanya, dialah orang yang bersyukur. Oleh karenanya, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, solat malam, membaca ayat-ayat panjang, waktu malamnya cuma tidur sebentar, kebanyakannya dihabiskan untuk ibadah, untuk solat malam. Begitu lamanya beliau berdiri, begitu panjangnya ayat-ayat yang beliau baca, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Ya, kita tidak bisa membayangkan, berarti luar biasa ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kedua kakinya pecah-pecah. Itu karena lamanya beliau berdiri membaca ayat-ayat panjang. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pun keheranan. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang? Kenapa engkau masih beribadah seperti ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Berarti beliau merealisasikan kesyukuran itu dengan apa? Ibadah. Semakin banyak ibadah kita, maka berarti semakin besar kesyukuran kita. Dan semakin banyak, berapa banyak pun ibadah kita, maka kita tidak akan bisa menyamakan ibadah kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mustahil. Yeah. Kenapa? Karena kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat Allah enggak sanggup kita hitung. Adapun ibadah kita bisa dihitung dengan jari. Ya. Itu pun kalau berkualitas. Ya. Dari segi kuantitas bisa dihitung dengan jari. Sedangkan nikmat Allah tanpa bisa kita hitung. Bagaimana bisa kita samakan antara ibadah kita, kesyukuran kita dengan nikmat Allah? Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, ketika kita mampu bersyukur, ketika kita mampu beribadah kepada Allah, maka itu juga adalah sebuah nikmat. Sehingga membutuhkan kesyukuran berikutnya. Kesyukuran berikutnya juga adalah sebuah nikmat yang membutuhkan kesyukuran berikutnya. Demikian seterusnya, enggak ada habis-habisnya nikmat Allah. Iya. Dan bahkan itulah nikmat terbesar. Ketika seorang mampu bersyukur, ketika seorang mampu beribadah kepada Allah, itulah nikmat terbesar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat saja salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik dari seluruh kenikmatan dunia, dari dunia dan seluruh isinya. Ya. Jadi enggak ada apa-apanya nikmat dunia yang Allah berikan kepada seseorang. Nikmat yang terbesar adalah ibadah. Dua rakaat sunnah sebelum salat subuh saja tidak bisa ditandingi oleh seluruh kenikmatan dunia, dunia beserta isinya. Apalagi salat wajibnya. Ini baru dua rakaat sunnahnya, apalagi wajibnya kalau begitu. Maka nikmat terbesar ketika Allah menganugerahkan kepada seseorang taufik untuk beramal saleh. Ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang paling harus kita syukuri. Nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi, jauh melebihi semua kenikmatan dunia apapun yang Allah berikan kepada kita. Percuma diberikan kesehatan. Percuma dianugerahkan umur yang panjang. Ya. Percuma dianugerahkan kekuatan. Ya. Masa muda kalau tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah itu akan menjadi bencana bagi kita. Ya. Semua nikmat yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah akan menjadi bencana bagi kita. Ya. Jadi bukanlah kebaikan secara mutlak seseorang itu dianugerahkan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan akal yang sehat. Ya. Umur muda dengan segenap kekuatannya. Tetapi hakikat kebaikan kalau dia gunakan semua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu ulama menjelaskan rukun bersyukur itu ada tiga. Yang pertama, al-iqrar bin ni'mah wa idafatuha ilal mun'im biha wa huwa Allah subhanahu. Mengakui kenikmatan itu dan menyandarkannya kepada yang memberikan kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan ini nikmat dari selain Allah, katakan itu nikmat dari Allah. Kita yakini dalam hati dan kita sandarkan dengan ucapan kita bahwa itu adalah nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selainnya. Kemudian yang kedua, wasarfuha fi mardatih. Mempergunakan nikmat itu dalam mencari keridhaan Allah. Salam. Itu rukun bersyukur yang kedua. Allah berikan kita nikmat, kenikmatan, kita gunakan nikmat itu untuk taat kepadanya. Siapa yang Allah berikan anugerah harta, gunakan untuk taat kepadanya. Allah berikan nikmat kesehatan, gunakan untuk taat kepadanya. Allah berikan nikmat kekuatan, nikmat umur, nikmat masa muda, gunakan untuk taat kepadanya. Apalagi masa muda. Masa muda ini, orang yang beribadah di masa muda lebih Allah cintai daripada nanti sudah tua baru bertobat. Iya. Makanya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah naungi pada naungannya di hari kiamat. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, di antaranya adalah wa syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya masa muda ini sehingga dia termasuk nikmat yang Allah akan minta pertanggungjawaban secara khusus. Allah tanyakan, umurmu kamu gunakan untuk apa? Masa muda itu sudah termasuk umur. Tetapi ada pertanyaan khusus lagi. Masa mudamu kamu tuakan kemana? Kepada ibadah atau kepada maksiat? Maka masa muda lebih harus diperhatikan. Ini kenikmatan yang besar. Gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yeah. Dan seorang yang terbiasa dengan amal soleh dari mudanya, maka insyaAllah ta'ala dia akan terbiasa sampai tuanya. Sebaliknya pada umumnya orang yang tidak terbiasa beramal soleh di mudanya, maka di masa tuanya pun sulit bagi dia untuk beramal soleh. Iya. Kemudian rukun yang ketiga adalah wal-amal fima atau wal-amal fiha bima yajib, mengamalkan kewajiban yang Allah tetapkan pada kenikmatan tersebut. Maksudnya, ketika seorang misalkan diberikan anugerah harta, dia harus tahu ada kewajiban zakat. Ketika Allah berikan nikmat istri dan anak-anak, dia harus tahu dia punya kewajiban mendidik mereka. Ya. Itu nikmat. Ya. Demikian nikmat-nikmat yang lain. Mengamalkan kewajiban yang Allah tetapkan pada kenikmatan tersebut. Inilah rukun bersyukur. Seorang yang bersyukur mesti mengamalkan tiga rukun ini. Ya. Bukan buat acara makan-makan kemudian katakan ini acara syukuran. Bukan. Bukan itu bersyukur yang hakiki. Tetapi bersyukur yang hakiki adalah mengamalkan tiga rukun kesyukuran tersebut. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita jelaskan. Lima sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kemampuan, kekuatan dan taufik untuk meneladani beliau. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas, tafadhol. Kalau sudah jelas, enggak ada pertanyaan, insyaallah ta'ala kita lanjut besok saja. Bagi yang mungkin masih punya pertanyaan, bisa kita lanjutkan besok. Baik, ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.